saja aku ngaca. Oh, kalau tidak apa jadinya? Engkau kira aku kaya, padahal orang tak punya. Bagaimana bisa-bisa engkau kecewa? Suka, aku juga terlanjur cinta. Bagaimana nantinya kalau dia tahu sudah aku yang miskin? Pantaskah menyintaimu? Kita berdua.